Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الذين آمنوا kita masih dalam bait al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullah yang menganjurkan untuk taslim, pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan dijelaskan oleh Syekh Yahya Hafizahullah, salah satu contoh orang-orang yang mereka itu tidak mencukupkan diri dengan syariat, berpaling dari ilmu Quran dan ilmu sunnah, di antaranya adalah Ahlul Kalam, di antaranya adalah Ahlul Kalam, di mana mereka di dalam beragama ini lebih memilih untuk menempuh jalan yang berliku, untuk melewati ilmu yang sulit sebagai ganti dari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diberikan lisensi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Kalam, di mana mereka menghabiskan umur mereka untuk mempelajari agama ini. Ahlul Kalam belajar agama, bukan belajar ilmu dunia. Ahlul Kalam, mereka itu mempelajari ilmu agama, tapi tidak sesuai dengan petunjuk ataupun kurikulum Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kurikulum Al-Quran dan As-Sunnah ini jauh lebih mudah, karena hanya bermodalkan taslim, yaitu pasrah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak memaksa untuk memeras akal. Adapun Ahlul Kalam, mereka akan memeras akal mereka untuk memahami agama ini, di mana di antara salah satu pembahasannya adalah apakah zat itu adalah mahiyah, apakah sifat itu adalah nafsud zat. Semua itu untuk apa dipelajari? Padahal kewajiban seorang mukmin untuk pasrah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya Dia memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki sifat-sifat dan asmaul husna. Kita tinggal pasrah dan kita tinggal beriman. Tidak perlu membicarakan apakah sifat itu nafsud zat ataukah zat itu adalah mahiyatus syai. Ini akan menjadikan akal itu bingung, menjadikan akal akan menyentuh garis limit, karena akal dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. tidak mampu dijangkau dengan akal. Karena itu dibawakan di sini oleh Syekh Yahya Hafizahullah kisah dari nukilan Al-Fakhr Razi, salah satu gembong dan juga pembesar Ahlul Kalam di masanya. Fakhrur Razi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah di akhir hayat sehingga ia menyesal. Dan ini lebih baik seseorang menyesal di dunia daripada menyesal di akhirat. Menyesal di dunia berguna, tapi kalau menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Karena itu seseorang yang berada di atas kebatilan lebih baik menyesal di dunia, menyesali perbuatannya di dunia, daripada menyesalinya nanti di akhirat. Menyesal di dunia walaupun di akhir hayat, ini akan menyelamatkan seseorang. Tapi menyesal di akhirat, ini tidak akan berguna sama sekali. Demikian juga kemarin sudah kita lewati nasihatnya Al-Fakhr Ar-Razi. Bait ini dinisbahkan kepada Ar-Razi, walaupun tidak ada sanad yang pasti apakah ini benar-benar ucapannya Ar-Razi, tapi ini masyhur, dinukilkan oleh Syekhul Islam Taimiyah juga bahwasanya ini termasuk ucapannya Ar-Razi. Kemudian dinukilkan oleh para ulama setelah beliau, Syekh Mukbil juga menisbahkan ini kepada Ar-Razi, di mana beliau mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'yil alimin dhalalu wa arwahuna fi wahshatin min juzumina wa hasilu dunyana adhan wa wabalu wa lam nastahfid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Tangis penyesalan dari seorang yang jenius, Ar-Razi jenius, menyesal karena seumur hidupnya dihabiskan untuk mempelajari ilmu kalam, di mana ujung-ujungnya adalah berlabuh pada keraguan. Menyesal karena seumur hidupnya dihabiskan untuk berpaling dari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, dan memilih untuk mempelajari ilmu kalam. Kemudian Ar-Razi mengatakan, summa qala, ini Syekh yang mengatakan. Kemudian Ar-Razi setelah membawakan tangis penyesalan ini, beliau yuzni ala ilmil kitabi was sunnah, memuji-muji ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengatakan ikra' fil isbati ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Bacalah di dalam Al-Quran untuk mengisbatkan, untuk menetapkan sifat Allah, cukup ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih, berada di atas arsy-Nya. Istiwa, bersemayam di atas arsy. Enggak perlu lagi menetapkan apakah ini mahiyah, ini sifat, ini zat, apakah ini beda. Cukup beriman Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, cukup selesai. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, berpisah dari para makhluk, bersemayam di atas arsy. Adapun bagaimana bentuk bersemayam ataupun cara bersemayam, kita enggak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala enggak menjelaskan. Allah hanya menjelaskan Allah berada di atas langit, berada di atas arsy. Maka cukup bagi kita untuk menetapkannya, sudah selesai, enggak perlu repot-repot, enggak perlu sulit-sulit, cukup beriman. Jadi Ar-Razi menyesali, lapo aku kene kok urip. Kenapa aku dulu seumur hidupku kuhabiskan untuk mempelajari mukaddimah-mukaddimah ilmu yang sulit? Padahal cukup dengan satu ayat Ar-Rahman wa alal arsyistawa, selesai. Untuk menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalim. Di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilaihi yas'adul kalim. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan. Nah, yang namanya naik itu pasti ke atas, enggak ada naik itu ke bawah. Atau naik ke samping itu enggak ada. Yang namanya naik itu pasti ke atas. Kepadanya, kepada Allah lah akan naik ucapan-ucapan. Berarti Allah di atas. Berarti Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Enggak perlu sulit-sulit. Demikian juga banyak sekali ayat tanzilum minar rahmanir rahim, diturunkan dari Allah. Yang namanya diturunkan itu dari atas ke bawah, enggak ada turun itu dari bawah ke atas, itu enggak ada turun. Yang namanya turun pasti dari atas ke bawah. Wa fin nafi, dan juga untuk masalah meniadakan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala, penyerupaan terhadap makhluk, enggak perlu repot-repot, cukup mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini adalah ayat yang paling gamblang untuk menetapkan asma sifat dan menafikan penyerupaan. Karena apa? Karena dalam satu ayat ini terdapat penafian penyerupaan, tapi juga terdapat isbat. Berarti harus kita tahu mana yang kadar yang harus ditiadakan dan mana yang harus ditetapkan. Itu diatur mbak ayat ini. Sudah diatur dengan ayat ini mana yang harus ditiadakan, seberapa kadar yang harus ditiadakan dan seberapa kadar yang harus ditetapkan, itu sudah diatur paten oleh ayat ini. Jadi seharusnya seorang itu mempelajari ayat ini, enggak perlu belajar ilmu kalam. Tidak perlu repot-repot mendalami ilmu kalam. Oh, sudah jelas ayatnya. Ada di sana ada yang dinafikan dan di sana ada yang ditetapkan. Berarti yang dinafikan itu sebatas ini dan yang ditetapkan itu sebatas ini. Karena itu ayat ini adalah kaidah paten di dalam menetapkan dan menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam asma wa sifat juga ada kaidah isbat dan ada kaidah nafi. Dan Ahlussunnah wal Jamaah harus menafikan juga sesuai dengan yang dinafikan oleh Allah, menetapkan juga harus sesuai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis gampang, wis ana ayat pisan. Sudah ada nasnya, sudah ada pedomannya. Orang-orang yang menafikan sifat terbantah dengan ayat ini. Karena di dalam ayat ini ada penetapan. Demikian juga orang-orang yang menetapkan penyerupaan juga terbantah oleh ayat ini. Karena dalam ayat ini dinafikan penyerupaan. Gampang epol. Gampang sekali sudah. Tinggal ditetapkan, gak usah diserupakan. Sudah cukup. Tinggal menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan gak usah dipikir-pikir, gak usah diangan-angan, gak usah diserupakan. Sudah selesai. Makanya dipuji-puji oleh Ar-Razi, ternyata gampang gitu. Kata Ar-Razi, ternyata yang saya pelajari selama berpuluh-puluh tahun cukup dipelajari 1 menit. 2 menit, 3 menit, 5 menit, selesai. Begini ditempuh, kalau dalam ilmu kalam, Masya Allah ditempuh bertahun-tahun. Ilmun yasirun atau ilmun muyassar, ilmu yang sangat mudah sekali. Jadi enggak perlu repot-repot. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mau mempelajari? Anak-anak, jangan rame. Mikal, kalau enggak belajar keluar saja pulang. Di sana, Rafi, kamu di sini. Jangan ramai. Fatah, kalau enggak belajar pulang. Di depan sini. Itu ya, kawan. Jadi mudah sekali. Mudah sekali di dalam beragama ini. Tidak perlu repot-repot. Tidak perlu sulit-sulit, karena semuanya sudah diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya sudah diberikan batasan-batasan dan kadar yang harus ditetapkan dan kadar yang harus ditiadakan, ini semua sudah ada. Jadi ini Ar-Razi menyesal. Ar-Razi menyesal dan mengabarkan kepada kita tentang apa yang ia alami, dan mengaku bahwasannya dia telah menghabiskan umurnya tanpa ada faedah, menghabiskan seumur hidupnya tanpa ada faedah, tanpa mengemas faedah yang berguna, bahkan membingungkan, bahkan merepotkan. Padahal dipelajari seumur hidup. Dan ini adalah pemberitahuan dan pengakuan yang paling, kalau obat-obat yang paling mujarab, karena nasihat dari seorang yang mengidap. Faham? Karena merupakan nasihat dari orang yang sudah berpengalaman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa syahida syahidum min ahliha, dan bersaksi seorang yang bersaksi dari kalangan wanita yang ada di kerajaan Mesir. Ini yang namanya pengakuan kalau dari orangnya sendiri, ini lebih apa? Lebih mengena daripada pengakuan dari orang dari lawan. Demikian juga ucapannya Ar-Razi ini adalah obat yang paling mengena, karena ini adalah pengakuan dari orang yang bersangkutan. Misal ada orang cerita penyakit kanker, dia sendiri pengidap dan dia sembuh. Ini adalah nasihat yang paling berharga. Karena apa? Syahadah dari pelaku, persaksian dari seorang yang bersangkutan, seorang yang berpengalaman. Dia sudah mencoba, dia sudah menyelam, dia sudah mendalami sedalam-dalamnya, dan dia pulang dan memberitakan kepada yang lain, jangan masuk. Masa ada orang yang gak percaya seperti itu terhadap kesaksian orang yang sudah mendalami sesuatu dan dia pulang darinya, bertobat darinya? Kalau misal persaksian dari orang yang belum pernah mengetahui, mungkin kita gak percaya. Mosok toh, masa sih? Lah ini langsung dia sudah menyelami, sudah mendalami dunia kalam, dan dia pulang dan mengingatkan yang lain. Maka seperti ini harus diterima. Dan betapa banyak di dunia ini pengakuan-pengakuan dari orang yang berkaitan langsung. Kalau di zaman kita, contohnya apa? Teman-teman yang sudah kuliah, sudah tahu dan sudah benar-benar mengenyam bangku kuliah, dan dia bertaubat dan meninggalkan kuliah tersebut dan mengatakan dan memperingatkan kepada kawan-kawannya, jangan masuk, saya saja keluar. Maka seperti ini harus diterima. Karena dia sudah menyelam, dia sudah menyesal. Maka bagaimana mungkin orang-orang sudah pada menyesal, kok malah masih ada yang mau masuk? Ini gimana? Faham atau tidak? Wong teman-teman kita saja, mereka para alumnus, mereka sudah benar-benar kenyang dengan bangku pendidikan, di pendidikan-pendidikan awam, baik itu sekolahan dasar, sekolahan SMP, sekolahan SMA, kemudian pendidikan tinggi, mereka sudah tahu semua lika-liku yang ada di dalamnya. Kemudian mereka bertaubat dan memberikan persaksian. Masa masih ada yang gak percaya dan masih mau mencoba untuk masuk? Apakah seperti ini masuk akal? Jadi tidak masuk akal. Di saat orang-orang sudah pada pulang, kenapa malah ada yang mau mencoba? Oh, teman-teman kita sudah mengenyam dan merasakan, dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan pendidikan yang sesat tersebut demi mencari ilmu yang syar'i. Kenapa yang berada dalam ilmu syar'i justru malah ilmu syar'i dibuang dan pergi menuju sesuatu yang sudah ditinggalkan oleh orang yang lain? Maka seperti ini harus dijadikan pelajaran. Bahkan teman-teman kita kadang, sebagian dari mereka sudah mau lulus. Siapa yang pernah mau lulus ditinggalkan gak jadi? Banyak. Padahal tinggal sedikit lagi. Gelar sudah di depan mata. Itu saja ditinggalkan demi mencari ilmu yang syar'i. Kisahnya persis dengan Rozi. Rozi sudah habis, sudah selesai, sudah khatam semua. Kemudian dia balik dan mengingatkan yang lain, jangan masuk. Aku saja menyesal. Demikian juga orang-orang yang masuk di dalam pendidikan-pendidikan. Kita semua sudah bertaubat dan kita tahu bagaimana buruknya pendidikan-pendidikan itu. Apakah seperti itu masa kawan-kawan kita masih mau masuk? Orang lain saja sudah pada keluar, sudah pada bertaubat, sudah tahu buruknya pendidikan-pendidikan yang menyelisih terhadap pendidikan-pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kok yang berada dalam pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah malah ingin masuk itu loh, bagaimana? Ini sama dengan kisahnya Rozi. Seperti ini masihkah ada orang yang ingin masuk ilmu kalam? Wong para gembongnya sendiri sudah malah tobat. Para gembong kalam sendiri tobat dan mengingatkan yang lain jangan masuk. Kenapa kok yang lain malah pengen masuk? Ilmu kalam itu tidaklah menghasilkan ilmu, menghasilkan kegilaan. Banyak ahlul kalam yang gila. Terakhir kemarin saya dikirimi di grup, katanya ada jebolan universitas. Dari universitas-universitas agama tersebut, dan justru malah hukum akhirnya apa? Istrinya yang dahulu memakai hijab jilbab, sekarang disuruh tidak memakai jilbab. Gak usah pakai jilbab. Kenapa? Karena meninggalkan budaya Indonesia. Demi menjaga budaya Indonesia, jangan meniru budaya Arab. Jadi yang dulunya keluarganya adalah berhijab, justru malah disuruh melepas jilbab. Ustaz dia, Ustaz siapa? Miftah atau siapa gitu. Jadi istrinya malah gak berjilbab, dan dia diserang oleh para netizen yang lain, dibully habis-habisan, tapi dia mantap. Memang jilbab gak wajib gitu. Ini bisa kufur ya kawan, karena kewajiban jilbab terang sekali di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab. Kewajiban untuk mengenakan hijab. Tapi karena lihat bagaimana jebolan universitas-universitas, justru malah menghalalkan perkara-perkara yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Belum lagi yang menghalalkan zina, belum lagi yang meninggalkan sholat. Karena itu, bersyukurlah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pendidikan-pendidikan yang mukhalif terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka seperti itu, apakah masih ada yang justru malah mau masuk? Wong orang lain saja sudah pada keluar, sudah pada bertaubat, dan sudah tahu betapa buruknya pendidikan-pendidikan yang mukhalif terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Wong pemula dalam belajar, pemula saja ingin bertaubat dan tahu buruknya sekolahan. Kenapa yang justru malah yang dai, justru yang malah sudah mengenyam ilmu agama, yang telah basah kuyup dengan ilmu agama, justru malah mau masuk ini loh, gimana? Kita dapati banyak sekali ustad-ustad yang di sana justru malah melanjutkan pendidikannya, mengambil, mencari ijazah dari lembaga-lembaga yang menyimpang, padahal dia sudah basah kuyup dengan ilmu agama. Wong seorang pemula yang baru bertaubat saja, yang baru mengenal ilmu agama saja, dia ingin keluar, kuliah itu ditinggalkan, padahal hanya tinggal beberapa semester saja, ditinggalkan, rela, harus bertentangan dengan orang tuanya. Dulu, Pak Ari Surabaya itu, tinggal sedikit saja, sudah lulus, tapi ditinggalkan. Dan harus berhadapan dengan orang tuanya. Maka bagaimana mungkin yang sudah paham, yang lebih pintar, yang lebih hafal terhadap hadis, terhadap Al-Quran, justru malah mau masuk, ini bagaimana? Ini sebagai nasihat ikhwan. Hendaknya segera sadar. Dikala orang lain pada sadar, dikala orang lain sudah pulang, keluar, kenapa kita justru malah mencoba mau masuk? Itu adalah lubang yang menyesatkan. Itu adalah kubangan yang menyesatkan. Maka ini sebagai nasihat bagi segenap dan seluruh kaum muslimin agar menjauhi pendidikan-pendidikan yang menyimpang, menyelisih pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mencukupkan diri dengan pendidikan-pendidikan terbiah nabawiyah. Demikian juga pengakuan dari Syekh Mukbil. Syekh Mukbil ini sudah kondangnya, sudah sarjana yang tinggi, sudah gelarnya sudah seabrek-abrek. Syekh Mukbil itu saja beliau bersaksi bahwasanya ijazah beliau tidak berguna. Masa kita masih mau nyoba? Wong yang sudah kondang, yang sudah mendapatkan, berhasil mendapatkan prestasi yang terbaik saja menyesal, kok malah kita mau masuk? Ini sebagai bahan renungan. Sudah banyak sekali sarjana-sarjana yang bertaubat, ijazah-ijazah mereka nganggur di lemari-lemari mereka, dihuni oleh debu, tidak berguna sama sekali. Nah, kenapa kita yang justru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa justru malah sengaja menyengajakan diri untuk merusak diri kita sendiri? Ini perlu direnungi. Dan ingat, ini semua berkaitan dengan keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Karena itu jangan menuruti hawa nafsu, benar-benar direnungi dengan perhatian. Betapa banyak teman-teman kita yang sudah bertaubat, para pemula saja bertaubat dan tahu buruknya pendidikan-pendidikan yang sesat. Kenapa yang sudah mengenyam ilmu agama justru malah mau masuk? Ini kenapa? Ini saya enggak habis pikir. Kalau mau ijazah saja, tanya. Ummahat di sini rata-rata punya ijazah semua. Nganggur ijazahnya. Buat apa ijazah? Siapa yang punya ijazah? Pak Abdurrahman, dua Pak Abdurrahman. Belum punya? Hah? SD. Bukan, ijazah-ijazah yang dhuwur toh. Jadi istrinya sampean punya ijazah tinggi. Nganggur. Tanya, ummahat itu banyak mereka memiliki ijazah, enggak terpakai. Bahkan orang awam sendiri yang sudah sadar, mereka sadar buat apa ijazah. Teman saya orang Babat, bakul rosokan besi. Dibilang ijazah saya ini enggak kepake. Nanti saja kalau ada daftar caleg katanya. Kalau untuk kerja enggak ada gunanya sama sekali. Untuk apa? Jadi orang awam saja paham bahwasanya ijazah itu hanya dibutuhkan oleh mertua katanya. Kalau pengusaha enggak butuh ijazah. Karena itu ya ikhwan, ini sebagai nasihat, dan tidak ada hentinya kita menasihati orang-orang yang bersama kita, teman-teman kita, agar mereka qanaah, merasa cukup dengan pendidikan syar'i. Dan segera sadar bahwasanya itulah pendidikan yang terbaik dan tidak berpaling darinya. Demikian juga orang-orang yang membuat pendidikan-pendidikan yang formal, ini semua hanya menghabis-habiskan harta, menguras-nguras duitnya kaum muslimin. Hasilnya loh gak ada, hasilnya itu loh sedikit sekali. Itu sudah kisah nyata. Muridnya Ustaz Nasr, Abu Fawwaz, anaknya Pak Udin di sana. Dia itu jebolannya Bukhari. Lulus dari Bukhari. Orangnya cerdas, anaknya cerdas sekali. Tapi karena di sana belajarnya itu belajar kitab modul. Jadi kitab-kitab para ulama dirangkum kemudian dijadikan kurikulum. Sistemnya modul. Jadi ditanya, Syekh Utsaimin saja enggak kenal. Syekh Utsaimin enggak kenal. Karena belajarnya enggak belajar kitabnya para ulama, kitab-kitab para ulama yang sudah dijadikan sebagai buku modul. Ya. Jadi kalau dari sisi hasil saja lo nggak ada, sedikit sekali. Jauh insya Allah dengan pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh teman-teman kita. Terus untuk apa? Bayar puluhan juta menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, hasilnya juga sedikit. Untuk apa terusan? Ini semua sebagai nasihat bahwasanya pendidikan yang baik adalah pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan yang diwariskan oleh para ulama kita. Kalau gak percaya silakan tanya Ustaz Nasr, beliau sendiri yang cerita. Yang namanya Faik, muridnya itu dulu sudah khatam, sudah lulus, tapi Syekh Ibnu Utsaimin saja gak kenal. Banyak sekali dari murid-murid mereka yang hanya persis seperti orang awam. Persis seperti orang awam. Gak kenal pelajaran-pelajaran tingkat dasar. Ilmu-ilmu nahwu gak kenal. Karena itu, ikhwan, ini semua bukanlah celaan. Bukanlah tan. Tapi ini semua adalah nasihat. Semoga masih ada yang mau sadar bahwasanya betapa berharganya pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalamnya terdapat kemudahan dan jauh dari jalan-jalan yang berliku. Ini berkaitan dengan bait syair miliknya Ar-Razi, di mana beliau menyesal, benar-benar menyesal. Gak menyesal biang seumur hidupnya dipakai untuk itu, berjuang. Ternyata di akhir hayat tahu perjuangannya itu sia-sia. Saman ngono piye? Saman sendiri gimana? Kalau sudah berjuang mati-matian seumur hidup, ternyata di ujung-ujung ternyata tahu itu adalah salah, itu adalah tidak berguna. Apakah gak menyesal? Ya menyesal sekali. Tapi itu masih untung karena diberikan kesempatan untuk menyesal di dunia. Nabi nek seandainya, bagaimana kalau seandainya diberikan oleh Allah menyesal di akhirat? Karena itu masih untung seseorang itu bisa menyesal di dunia. Kalau kamu masih bisa menyesali perbuatanmu di dunia ini, menyesallah dan segeralah menyesal terhadap hal-hal yang kamu yakini itu salah sebelum habis ajalmu, sebelum datang ajalmu, menyesallah di dunia ini. Karena sudah banyak pengakuan-pengakuan dari orang-orang yang bersangkutan, dari orang-orang yang sudah menyelami, mendalami, mereka sendiri mengaku dan menyesal. Masa kita yang belum masuk malah mau masuk? Oh, yang sudah masuk dan mendalami saja berusaha ingin keluar. Masa kita yang masih selamat malah berusaha untuk masuk? Ini semua semoga dijadikan sebagai bahan renungan baik oleh teman-teman kita maupun oleh semua dan segenap kaum muslimin yang mendengar nasihat ini. Qala Syekh Yahya hafizahullah, fasaru mithla al-khafafish, maka mereka orang-orang ahlul kalam ini menjadi seperti khafafish, seperti kelelawar. Khafafish jamak dari khuffash, yaitu kelelawar. Ma yabruzuna lil ilmi sahih, mereka tidak, sama sekali tidak memiliki kepiawaian, memiliki buruzah, tidak pandai di dalam ilmu yang sahih, enggak memiliki kemampuan di dalam ilmu yang sahih. Makanya enggak semua ilmu lo dipelajari, enggak semua ilmu itu benar, enggak anggel, tidak asal kemudian penuntut ilmu dikatakan sebagai seorang yang mulia. Hanya penuntut ilmu yang syar'i, yang sahih, yang sesuai dengan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, itulah penuntut ilmu yang dipuji dan penuntut ilmu yang mulia. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini bukan semua penuntut ilmu, tapi benar-benar penuntut ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mengamalkan ilmunya, berusaha mengamalkan apa yang ia pelajari. Ma yabruzuna lil ilmi sahih kama qala ba'dhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian syair yang lain, khafafishu afahan naharu bidawihi wala amaha kitaun minal laili badia fasalat wajalat hatta idha annaharu bada stakhfayat wa'atat tawariya. Mereka adalah para kelelawar yang disembunyikan oleh siang karena cahayanya. Kelelawar itu memiliki pandangan, apabila kena cahaya dia enggak bisa bergerak, dia enggak bisa beraktivitas. Karena memiliki kekuatan di telinganya, katanya ultrasonik itu. Jadi kalau kena cahaya malah enggak bisa. Wala amaha qat'un atau qit'un minal laili badia. Kalau siang justru menyembunyikannya, maka malam justru menemaninya dan ditemani oleh potongan-potongan malam badia dalam keadaan nampak. Fasolat, maka kalau malam hari dia akan fasolat, dia akan berkeliaran. Wajalat, akan berkeliling. Hatta idza sampai datang pagi hari lagi, bada'a, ia mulai istakhfayat, menutup diri. Wa'atat tawariya, dan mencari atau memberi tawari, tabir, persembunyian. Jadi orang-orang yang mereka itu tidak mendalami ilmu yang sahih, mereka keberadaannya seperti kelelawar, enggak berani. Kalau diajak adu hujjah yang sahih enggak akan berani. Beraninya pakai syubhat-syubhat gitu saja. Kalau diajak benar-benar diajak debat sesuai dengan adillah syar'iyah enggak akan berani. Sukanya mencari yang remang-remang. Ini sukanya yang remang-remang. Kalau diajak main di terang-terangan enggak akan berani. Diajak main dalil, diajak main pemahaman yang sahih enggak akan berani. Mainnya pasti yang remang-remang. Fa syahidu min dzalika anna ulama al-kalami dallu bi'adami linqiyad. Yang diinginkan dari semua kisah ini adalah bahwasannya ulama kalam mereka itu sesat gara-gara enggak memiliki inqiyad. Tidak punya tunduk, tidak punya rasa tunduk kepada syariat. Wis ana Quran, ana sunnah, milih kalam. Wis ana ilmu Quran sunnah, milih ilmu dunia, milih pendidikan yang menyimpang. Ini enggak memiliki inqiyad. Sudah ada yang mudah, sudah ada Quran sunnah pemahaman salaf, mencari ilmu kalam, ilmu yang sulit. Walana ibratun jami'an, bukan jam'ian. Walana ibratun jami'an billadzina yaltamisuna ruhsa minal ulama. Dan di sana ada, dan kita memiliki pelajaran ibrah dengan orang-orang yang mereka itu sukanya mencari rukhsah keringanan dari para ulama. Karena mereka enggak mau tunduk dengan dalil. Wah, dalil ini kayaknya kok berat. Ah, gila sih, gampang nih. Cari yang gampang saja. Ulama yang membolehkan. Padahal belum tentu yang boleh itu yang lebih mudah, belum tentu. Tidak semua yang membolehkan itu adalah yang lebih mudah, tidak. Fi mas'alati taswiri dawatil arwah, orang-orang yang suka mencari keringanan para ulama dalam masalah gambar makhluk bernyawa. Lihat bagaimana mereka, bagaimana bermudah-mudahan dengan perkara yang menjadi dosa besar, bahkan istihza. Awas kebakar bilangnya. Dia tahu kalau itu adalah dosa, tapi justru malah dijadikan istihza. Ini adalah istihza, melecehkan agama. Taswir dawatil arwah, dalilnya jelas, banyak sekali dalil yang menegaskan tentang keharamannya. Adapun yang membolehkan, satu dalil saja enggak ada. Semuanya adalah ambigu. Semua yang mengatakan tentang bolehnya gambar makhluk bernyawa itu adalah ambigu. Bukan hujjah, tapi semuanya adalah ambigu. Tidak ada dalil satu hadis pun, secuil hadis pun yang membolehkan. Tapi karena cocok dengan hawa nafsu, cocok dengan keinginan, akhirnya ditelan mentah-mentah, enggak perlu dicerna. Tidak mau dikoreksi, enggak meneliti, iki alasane piye to sing jane kok oleh iki apa alasane, enggak gitu. Pokoknya dengar itu boleh langsung disikat. Langsung diambil. Ini banyak sekali. Karena itu Syekh Yahya mengajak kita untuk mengambil pelajaran dengan mereka. Lihat ketika mereka tidak mencukupkan diri dengan dalil, pergi ke sana kemari mencari rukhsahnya para ulama. Padahal enggak mau dicerna dalilnya. Apa dalilnya? Harusnya kan dicerna, diolah. Di benar-benar ditimbang antara dalil yang membolehkan dengan dalil yang melarang. Harusnya kan gitu. Tapi tidak. baru dengar sedikit saja langsung diambil. Kenapa hewan? Karena cocok dengan hewan nafsu. Memang ya enak. Akhirnya boleh, akhirnya bisa berselfiria. Segala momen bisa diabadikan. Ya memang enak di dunianya. Tapi itu adalah perkara yang haram. Itu. Jadi orang-orang yang mereka itu mencari keringanan dari para ulama dalam masalah ini tidak mau kemudian membandingkan dalil atau tidak mau menelaah, menitik beratkan dalil. Ini enggak, lemah sekali himmahnya terhadap dalil. Pokoknya ada khilaf dan ulama ada yang membolehkan, sudah. Nah itu tuh bukan hujah. Itu bukan hujah. Ulama yang membolehkan itu bukan hujah. Hujah itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Ini. Dan kalau dilihat mafsadahnya, ini enggak mungkin seorang yang berakal akan mengatakan itu boleh. Kalau lihat bagaimana mafsadahnya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, betapa banyak orang-orang yang memanfaatkan fatwa ini untuk berbuat buruk. Akhirnya bergaya ria, pakai cadar tapi bergaya. Seperti banyak sekali artis-artis yang mereka baru bertaubat, ngakunya hijrah. Foto-foto mereka terpampang di Instagram, di Facebook, di WA, di mana-mana. Nah, kalau seorang melihat keburukan ini, enggak mungkin dia akan mengatakan boleh. Tapi dikarenakan hawa nafsu sudah bergayung, sudah bersambut, jadi sulit. Pokoknya yang enak, pokoknya yang dikira itu sesuai dengan hawa nafsunya, maka akan diambil. Itu ya kawan. Dan ketahuilah, orang yang terjatuh dalam hal ini dan dia meyakini keharamannya, itu lain dengan orang yang membolehkan. Karena banyak dari teman-teman kita juga misalnya memiliki bisnis di dalam HP-nya mungkin, maka gak bisa lepas dari itu. Dan ini lain dengan orang yang meyakininya boleh. Ini lain. Seperti apa? Seperti orang yang meyakini melihat wanita itu gak boleh, tapi terpaksa masih harus ke pasar. Bagaimana? Di pasar masih harus ikhtilat, masih harus melihat wanita. Ya seperti itu. Tapi dia meyakini itu adalah tidak boleh. Setidaknya hal itu akan menjadikan dia untuk berhati-hati. Minimal itu adalah dosa. Ayo, masih menjaga. Masih ada rem. Tapi kalau orang yang sudah meyakini itu boleh, dipol ngawai, gak ada rem. Ya. Jadi beda. Orang yang meyakini itu tidak boleh dengan orang yang meyakini itu boleh karena hawa nafsunya itu beda. Jadi jangan disamakan. Orang yang meyakini itu gak boleh, minimal masih ngerem. Atau dia masih malu kalau dilihat kawannya. Tapi kalau orang sudah meyakini boleh, gak ada malu, gak ada ngerem. Kalau dipolong kasih. Itu bedanya. Makanya lebih berbahaya. Walaupun kita semua di zaman ini gak bisa lepas yang namanya gambar itu di mana-mana ada. Di jalan ada. Di koran ada, di HP ada, di mana-mana ada. Tapi kalau kita masih meyakini itu tidak boleh, setidaknya masih ada rasa dosa. Masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih mengerim. Tapi kalau sudah meyakini itu boleh, sudah enggak ada lagi malu. Terjatuh dalam mujaharah. Wa mas'alatil intikhabat, demikian juga kata Syekh ya Habibullah, masalah intikhabat, masalah pemilu. Lihat bagaimana orang yang mencari keringanan dan mempergunakan fatwa ulama yang membolehkan. Ini juga sama, ditelan mentah-mentah gak dicerna. Karena orang yang mencerna dan memeriksa kondisi lapangan jelas akan yakin pemilu itu gak boleh. Dan kita memiliki pelajaran yang sangat berharga di pemilu 2019 kemarin. Itu adalah pemilu terburuk di sejarah pemilihan umum di Indonesia. Menjatuhkan korban, demikian juga sandiwaranya juga sangat-sangat jelas sekali. Karena itu seharusnya dijadikan pelajaran. Nanti misal 2024 masih ada seorang yang ngaku salafi dan datang ke tempat pemilihan pencoblosan, ini berarti sudah keterlaluan. Karena 2019 kemarin sudah cukup, lebih dari cukup memberikan pelajaran betapa sandiwaranya demokrasi di Indonesia ini. Karena itu sudah enggak berguna. Pemilih itu sudah enggak layak untuk dibahas dalam ilmu agama disandingkan dengan dalil Al-Qur'an Sunnah, ini enggak layak. Karena sudah murni panggung sandiwara, panggung drama. Enggak ada sama sekali maslahat, mafsadah, itu sudah enggak berguna berbicara di dalamnya. Nah, kalau enggak mau hujahnya para ulama, cukup belajar dengan kejadian pemilu 2019 lalu, bagaimana bercandanya para pegiat politik yang ada di negeri ini. Seperti itu, masa seorang enggak mau mengambil pelajaran? Seorang mukmin tidaklah terjatuh dalam satu lubang dua kali. Maka seharusnya dijadikan sebagai pelajaran. Misal nanti 2024 masih ada juga yang datang ke tempat pemilihan umum, ini adalah sudah keterlaluan. Bahkan kabarnya Firanda saja sudah mulai goyah. Firanda termasuk orang yang membawa bendera membolehkan pemilu di Indonesia ini. Dan itu yang saya tuju dengan buku saya Tinta Ungu itu, kemarin disuruh saya termasuk untuk ngirimkan ke Firanda biar dibaca. Itu saja sudah goyah. Karena sudah betapa bercandanya sandiwara politik di negeri ini. Seharusnya seorang mukmin itu hati-hati, mosok kok terus diawur rai. Gak hati-hati blas. Itu ya kawan, masalah intikhabat, masalah pemilu sudah jelas sekali. Apa maslahat dan maksudnya sudah gak ada sama sekali. Nah, ini harusnya kita jadikan pelajaran. Karena mereka tidak menerima dengan dalil, padahal dalilnya jelas, kufurnya demokrasi. Dan bahwasanya pemilu adalah sebab yang mengantarkan kepada kekufuran. Pemilu bukan kufur, tapi sebab yang mengantarkan kepada kekufuran. Karena dengan pemilu berarti seorang mendukung demokrasi. Sementara demokrasi itu adalah keyakinan kufur, akidah kufur, ideologi kufur. Walaupun belum tentu seorang yang berada di dalam kekufuran kemudian dia dikatakan kafir. Karena ada beberapa yang harus diperhatikan. Kalaupun kalau seandainya mereka mencukupkan diri dengan dalil, enggak akan jadi seperti itu. Wa masalatil intikhabat wa demokratiya wa nahwiha. Ini harus dijadikan pelajaran, kata Syekh ya. Uang saja ini mengikuti dalil gampang itu. Kalau seandainya seorang itu mengikuti dalil itu gampang sekali. Tidak perlu meniti jalan yang berliku ke sana kemari. Sehingga harus jatuh berkali-kali dan pura-pura berdiri tanpa merasa malu. Walau annahum akhadhu bid-dalili lasalimu min hadhil fitan. Seandainya mereka mau mengambil dengan dalil, mereka akan selamat dari fitnah-fitnah ini. Wattakhabbutat, terjungkal berkali-kali, bi'nillahi azza wa jal. Walladhi aftahum lahu raja'a antil kalfatwa ma'arajau. Seandainya para ulama mereka yang mereka itu memfatwakan bolehnya gambar bernyawa dan bolehnya pemilu, seandainya yang berfatwa itu tobat dan rujuk dari fatwa tersebut, pengikutnya lo gak rujuk. Maka kenyo, maka wis kadung enak. Pemilu itu gak enak gimana? Wong waktunya orang pada rame, kita ikut nimbrung, tertarik hati ini untuk nimbrung berita-berita dusta, berita-berita hoax, menyaksikan perjudian politik, enak, gimana enggak enak? Ya enak sekali, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, enak sekali karena nimbrung di situ, orang-orang pada ikut membahas, seperti ada piala dunia gitu loh, enak. Lihat, orang-orang pada lihat, kita pun enak mau lihat. Demikian juga ada perjudian pemilihan pemimpin, enak lihat, karena hawa nafsu. Kalau yang memfatwakan boleh itu tobat, yang mengikuti enggak tobat, terus wae. Ini kata saya ya, bukan kata saya. Laura jangan tilkal fatwa ma raja'u fi taswiri dawatil arwah awwiriha, baik dalam masalah gambar maupun masalah yang lain. Wa innama talammasur ruhos, hanya saja mereka mencari keringanan. Adamu ingkiadin lilhaq, tidak ada rasa tunduk kepada kebenaran. Sairu ahlil ahwa, utuh min qabili dhabil istislam wal inqiyad lid dalilil haq. Ini perhatikan, ini harus digaris atasi. Seluruh pengikut hawa nafsu mereka itu utuh. Utuh itu cacatnya. Mereka dicacat dari sisi lemahnya, tunduk dan pasrah terhadap dalil. Kabeh wong sing menyelisih kebenaran, semua orang yang menyelisih kebenaran, penyakitnya ini satu, lemahnya mengikut pada dalil. Kata saya ya, ini adalah kaidah. Seluruh orang yang mengikuti hawa nafsu, seluruh ahlul ahwa, penyakitnya satu, yaitu lemahnya inqiyad terhadap dalil, lemahnya ketundukan dan kepasrahan terhadap dalil. Jadi ngerengkel, ngeyel terhadap dalil. Kalau seandainya memiliki kekuatan pasrah dan tunduk terhadap dalil, gak akan ngeyel. Tapi semua ahlul ahwa ngeyelan. Semua ahlul ahwa penyakitnya satu, yaitu adamul istislam atau dha'ful istislam, lemah. Hasratnya untuk mengikuti dalil ini lemah. Ini bisa dites. Nanti kalau diajak bicara masalah dalil, enggak, gampang Ipol, ini masalah khilaf. Ini lemah sekali berarti. Burung-burung nyerah, wis ngangkat bendera merah, ngangkat bendera putih. Ini masalah khilaf. Enggak usah diperdebatkan. Lemah berarti. Padahal mau diajak meniti jarum, ayo dilebono jarum iki, ayo dimasukkan benang ini kepada jarumnya. Kita cari mana benang kusutnya, mana yang benar, mana yang salah. Guys, enggak. Ini masalah no-no khilaf. Lemah. Jadi ini penyakit. Menjadikan seorang lemah terhadap inqiyad, terhadap dalil. Ini semua penyakitnya cuma ini toh. Adamul istislam, dha'ful istislam, wal inqiyad lid dalilil haq. Qala rabbuhu qad hadana subulana azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yahdil ibada sabilahum. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menunjuki para hamba kepada jalan-jalan mereka. Sawa'un kanat subula hidayatin au subulal ma'ash. Baik itu adalah jalan-jalan hidayah berupa hidayatul taufik dan hidayatul irsyad au subulul ma'ash atau jalan-jalan kehidupan, yaitu hidayah ammah. Diingat, dulu pernah kita lewati berkali-kali, hidayah itu ada empat, hidayah umum. Seorang bisa makan, seorang bisa tidur, seorang bisa mencari ilmu, mencari harta, bisa bekerja. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semua yang mengajari. Itu hidayah ammah. Semua itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajari. Manil ladzi 'allamaka ta'kul wa tashrab wa tazra'u wa tahruth wa tutajir wa taktasib. Siapa yang mengajarimu bisa makan, bisa minum, bisa bertanam, bisa bercocok tanam, wa tutajir bisa berdagang dan bisa mencari kerja. Siapa yang ngajari? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan takut, semua makhluk bisa ini, masalah ini. Kalau masalah mencari rizki, gak perlu belajar. Semua makhluk sudah dibekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala skill untuk mencari ilmu, mencari rizki. Jangan khawatir, gak perlu belajar, gak perlu sekolah kalau untuk mencari rizki. Faham? Karena ini sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ini sudah semua makhluk dapat. Kalau hanya skill untuk mencari rezeki, semua makhluk sudah dapat. Wong ayam baru netas, baru sudah bisa makan kok. Sudah diajari induknya untuk mencari makan. Masa seseorang enggak bisa? Karena itu kalau hanya untuk mencari makan dan urusan perut, ini enggak perlu sekolah. Adapun urusan agama, ini perlu sekolah. Karena kita enggak tahu mana itu halal, mana haram. Kalau hanya untuk mencari rezeki, tak perlu sekolah, cukup ikut orang yang sudah paham. Belajar 1 menit, 2 menit, kemudian amal, praktek, sehari, 2 hari. Tidak perlu belajar. Di mana? saya tanya kawan-kawan ini, di mana kerjanya dulu? Di mana sekolahnya dulu? Pak Dodi dulu jualan papeda sekolah apa enggak? Enggak perlu sekolah. Pak Utari jadi tukang. Sekolah atau enggak Pak Utari? BE sekolah patang tahun ngono. Pak Ahmad bikin tempe sekolah apa enggak? Ya sekolah tapi harus di luar. Enggak perlu. Ya kawan, enggak perlu sekolah. Karena semua ini sudah menjadi sunnatullah azza wa jal alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi hadaka ila dhalika. Qala azza wa jalla alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah lah yang semua itu yang menunjukinya adalah Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah Allah yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya kemudian Allah menunjuki. Hidayah di sini adalah hidayatul ammah, bisa cari rizki, bisa cari uang, bisa makan, bisa minum. Ini makanya rugi kalau sekolah itu untuk mencari perut, itu rugi. Nah, kalau mencari perut itu kan pengen tekno puluhan tahun. Kalau hanya untuk mencari makan saja sampai mengorbankan berpuluh-puluh tahun, mulai dari SD sampai SMP sampai SMA sampai kuliah, tujuannya cuma untuk mencari makan, Masya Allah rugi nih. Hada haddal khuruf kaifa yardha min sadi ummi, sampai kambing, anak kambing, bagaimana dia bisa menyusu dari susu ibunya? Yakhruju wa la tadri illa wa huwa yaduru bi ra'sihi yuridu sadya. Anak kambing yang baru lahir itu tiba-tiba sudah dia bisa mencari, sudah kepalanya sudah bergerak-gerak mencari puting susu induknya. Wasairu wasairul hayawanat hadhihi hidayatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seluruh hewan, ini semua adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal insanu manilladhi hadahu min adnal umur ila mustawa sina'ati tayyarat. Demikian juga manusia, siapa yang memberinya petunjuk, siapa yang mengajari, mulai dari perkara yang paling gampang sampai bisa menciptakan pesawat, tahmilu ummatan minan nas, yang bisa mengangkat pesawat, yang bisa mengangkut banyak manusia. Watilkal bawakhir, demikian juga kapal-kapal induk, kapal-kapal pesiar. Allati hiya ibaratun an mudun fil bihar, kapal-kapal yang seperti kota di tengah laut saking besarnya. Kullu hadhi hidayatun minallah, semua ini adalah Allah yang mengajari. Yastariku fiha al-barru wal-fajir, berserikat di dalamnya orang baik maupun orang buruk. Enggak harus orang baik itu enggak bisa atau orang buruk bisa, enggak. Orang baik dan buruk semuanya bisa dalam masalah ini. Amma hidayatu taufiqiyah, adapun hidayah taufik minallahi subhanahu wa ta'ala fahiya lil mu'minin, maka ini khusus bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki, bagi orang-orang mukmin. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum bi imanihim, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka akan ditunjuki oleh Rabb mereka dengan sebab keimanan mereka. Wa qala Allah ta'ala wal ladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mereka itu mau mengambil petunjuk, Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuknya dan Allah akan memberikan bagi mereka ketakwaan mereka. Wa qala Allah ta'ala wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada, dan sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh kemudian mau ihtada, itu mau diberi petunjuk, mau mengambil petunjuk. Wa qad arsalallahu rusulan wa yassara nuzuran, dan Allah telah mengutus para rasul dan memudahkan para pemberi peringatan. Yad'unan nasa wa yahdi bihim ilaihi man arada taufiqahu, dan Allah memberi hidayah dengan sebab mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang Allah kehendaki diberikan taufik. Qala Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberi hidayah, yaitu hidayah atau taufik di sini, karena dulu sudah pernah kita rinci masalah hidayah ini. Orang-orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, ini hidayah, irsyad. Dan sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Aitadullun nasa wa tad'uuhum ila siratim mustaqim, maksudnya adalah engkau menunjuki manusia dan menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Wa qawluhu subulana turuqana, kata Imam Ibnu Wardi, subulana maksudnya adalah turuqana, jalan-jalan kami. Alladzina istafidu minha, yang kami mengambil manfaat darinya. As-sabilu wa tariq, sabil itu adalah tariq. Dan sudah pernah saya sebutkan faedah bedanya sabil, bedanya tariq. Ada banyak dulu dalam pelajaran di Ramadan. Kaifa ya'ish, bagaimana dia hidup? Kaifa ya'kul, bagaimana dia makan? Kaifa ya'budullah azza wa jal? Wa kullu hidayatin bihasabiha, bagaimana dia beribadah kepada Allah? Semua itu ditunjuki oleh Allah, dan setiap hidayah sesuai dengan kadarnya. Falahul fadlu wal minnah, maka hanya bagi Allah lah keutamaan dan pemberian. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, dan apa saja yang ada di sisi kalian dari nikmat, maka semuanya adalah dari Allah. Wa ma ahsana ma qila, dan alangkah bagusnya syair yang mengatakan, dikatakan oleh sebagian syair, idza kana syukrun fi nikmatillahi nikmatan alayya, bukan ala, alayya lahu fi mithliha yajibu syukru, fakaifa bulughu syukri illa bifadlihi walau talatil ayyamu wattasala al-umru. Jika syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang kedua, maka wajib bagi saya untuk mensyukuri yang semisalnya. Jadi syukur kita terhadap nikmat Allah itu juga nikmat lagi. Terus kapan kita bisa bersyukur? Wong syukur kita itu adalah nikmat yang lain. Fa kaifa bulughu syukri illa bi fadli, maka bagaimana seorang bisa mencapai derajat syukur kecuali hanya semata-mata keutamaan dari Allah, walaupun hari-hari itu sepanjang hari dan juga sepanjang umur, enggak mungkin seorang mampu untuk bersyukur. Wa qala ta'ala walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min hadin abada walakinallahi yuzaki man yasha. Kalaulah bukan karena keutamaan Allah kepada kalian dan karena rahmatnya, tidaklah Allah merekomendasi seorang pun dari diantara kalian selamanya, akan tetapi Allah merekomendasi siapa yang Allah kehendaki. Wa akhrajal Bukhari wa binahwihi fi Muslim min hadithil Barra ibn Azib, dan al-imam al-Bukhari meriwayatkan, dan juga ada yang semisalnya di dalam riwayatnya Imam Muslim dari hadisnya Barra ibn Azib Abu Umarah radhiyallahu ta'ala anhumah annahu qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kulub turaba yaumal khandaq hatta ghammara batnahu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambili, memindahkan, mengangkut tanah di masa khandaq ketika menggali parit, hatta ghammara batnah, sampai menutupi perut beliau. Wa huwa yartajizu, bukannya tarajjazu tapi yartajizu, ra dulu baru ta. Atau huwa yatarajjazu, yartajizu sebenarnya, karena membaca syair rajaz. Rajaz ini salah satu bahar dari buhur syair. Wa huwa yartajizu bi rajazi Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha seorang sahabat penyair. Penyair dari kalangan sahabat namanya Abdullah bin Rawahah Abu Muhammad, yang mengatakan la wallahi laulallahu mahtadaina, bukan mahdaina, mahtadaina, kurang ta, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Sungguh demi Allah, kalaulah bukan Allah, kita tidak bisa mendapatkan hidayah, kita juga tidak bisa sedekah, kita juga tidak bisa sholat. Fanzilan non taukid khafifah, fanzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama in laqaina, maka turunkanlah ya Allah atas kami sakinah, dan tetapkanlah kaki-kaki kami saat kami bertemu dengan musuh. In laqaina, bertemu dengan musuh. Innal ula, ulai maksudnya ini isim isyarah. Innal ula qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, mereka telah berbuat bagi, berbuat melampaui batas atas kami. Dan jika mereka menginginkan fitnah, abaina, kita enggak akan tinggal diam. Itu. Maka ucapannya Abdullah bin Rawah ini dipakai dan dinyanyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disenandungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa perang Khandaq supaya semangat. Kalau mereka mau mencoba-coba menyentuh kami, kita enggak akan bakal tinggal diam, kata Abdullah bin Rawah. Idza aradu fitnatan abaina. Jika mereka menginginkan untuk menyentuh kami dengan fitnah, kita enggak akan tinggal diam. Wa rafa'a biha sautahu, dan Rasulullah mengangkat suaranya, abaina abaina. Kita enggak akan tinggal diam. Aba, ya'ba itu apa? Enggan. Ini selesai kita dari bait syair Al-Imam Ibn Wardi, bait syair yang sangat bagus sekali tentang perintah untuk tunduk terhadap syariat, tunduk terhadap dalil, dan meninggalkan jalan yang berliku, yang melelahkan. Karena dengan berpegang teguh terhadap syariat terdapat kecukupan sebagai modul dan bekal untuk menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan kalau ini adalah panjang maka ini supaya selesai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.